Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kembali kita mengudara melalui acara penyejuk hati. Mudah-mudahan dengan kita membacakan Al-Quran dan membacakan dan menjelaskan bagaimana penafsirannya menjadi rahmatan lil alamin, dan kita merasakan sejuk dalam menjalani hidup ini hari demi hari. Hari ini kita sudah memasuki ayat ke-42 dari surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz-zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Artinya, dan janganlah sekali-kali kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ayat ini adalah ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kuncinya di sini? Bahwasannya ayat ini menghibur Rasulullah karena Rasulullah merasakan apa yang diperbuat oleh kaum kafir pada saat itu, azab belum turun, sehingga kesedihan pun terjadi pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu turun ayat ini menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita untuk demi menegakkan syariat, ajaran Allah, baik yang haram mesti kita jauhi, yang halal mesti kita nikmati dengan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang tidak mau mengindahkan seperti itu, lihatlah ayat ini, renungkanlah ayat ini. Semoga ini menjadi penghibur bagi para dai, bagi para kepala keluarga yang ingin membawa keluarganya itu menjadi keluarga yang saleh ataupun salehah, atau kawan-kawan sekaligus yang menjadi kawan-kawan yang betul-betul dapat menggiring kita kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini betul-betul pada saat terjadinya hal ini menjadikan ada sedikit kegelisahan. Maka ketika turun ayat ini, wala tahsabannallaha ghafila, maka kata-kata tahsabanna, nun di sini adalah nun taukid, adalah untuk menekankan betul-betul dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini supaya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cepat tergugahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hatinya yang kesedihan itu menjadi hati yang sangat-sangat bahagia dalam hal ini. Maka konteks ayat ini adalah memang konteks, kalau kita kontekkan dengan orang-orang kaum kafir, memang pada turun ayat ini menandakan mereka itu tidak pernah bosan melanggar perintah Allah. Mereka itu seakan-akan lebih daripada itu menjadi penantang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, kalau kita merenungkan ayat ini, orang zalim seperti itu dibahasakan dalam Al-Quran adalah orang zalim karena mereka akan pasti dapat azab tersebut. Yakinlah kita, orang itu akan mendapatkan azab sesuai dengan firman Allah, innama yuakhiruhum, sesungguhnya kata Allah, aku tangguhkan mereka supaya mereka ini dapat betul-betul kembali kepada Allah. Tapi ketika tidak kembali, hari kiamat pun datang, maka isyarat liyaumin taskhasu fihil absar, yang mana pada waktu itu artinya mata terbelalak, menunjukkan mata mereka itu tidak pernah terkedip sedikit pun melihat azab yang begitu dahsyatnya, azab yang begitu menyakitkan, sehingga mata mereka itu seakan-akan tidak, bukan seakan-akan tapi memang mata mereka itu tidak pernah terkedipkan kalau melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, dan di sini sudah ada Ustadz Dr. Zainal Arifin yang akan menambahkan wawasan dari firman Allah tersebut. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang berbahagia, kata zolim di dalam Al-Quran memiliki makna yang bermacam dan beragam. Di antara salah satu makna yang terkait erat di ayat 42 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim, sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya, sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan ini benar sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq terkait dengan kaum kafir, kaum musyrik Mekah yang pada waktu itu menghambat, menghadang dakwah Islam Nabi Muhammad di Mekah. Mereka melakukan tipu daya, mengintimidasi, menyiksa umat Islam, sehingga terucaplah ayat ini, jangan kamu berpikir bahwa Allah lupa atas apa yang diperbuat oleh kaum kafir Quraisy, oleh kaum musyrik Quraisy Mekah terhadap umat Islam yang minoritas dan tertindas. Ini satu makna, zolim, kemusyrikan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul Haq, bila kemudian kaum kafir Quraisy tadi masuk Islam, Allah melupakan apa yang telah mereka lakukan. Islam yajubu ma qablahu. Keislaman seseorang menghapuskan semua yang telah mereka lakukan dari kesalahan, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Maka itu adalah suatu keberuntungan, dan kita tidak usah mengungkit-ungkit kembali apa yang telah dilakukan karena Allah telah memaafkan mereka. Tetapi bila tidak, sebagaimana kata Ustaz Fajrul sebelumnya juga, maka akan ada hari pembalasan ketika seseorang mati dalam keadaan kafir dan musyrik, terlebih lagi dia menghambat dakwah Islam, terutama ketika berada di kota Mekah. Ini makna zalim dalam arti kemusyrikan. Kemudian zalim itu sendiri bisa dikaitkan dengan zalimun li nafsihi dan zalimun li ghairihi. Menzalimi orang lain. Jangan pernah berpikir Allah lupa atas apa yang telah dilakukan umat Islam dari menzalimi orang lain. Contohnya ketika seorang pejabat, pemimpin menzalimi rakyatnya dengan tidak memberikan kemakmuran dan kesejahteraan, padahal dia diangkat menjadi kepala negara, kepala daerah, untuk menjadi penanggung jawab atas terwujudnya kemakmuran seluas-luasnya bagi rakyatnya. Namun ternyata masih banyak kita menemukan kepala daerah, pemimpin yang berpikir jabatan adalah sarana untuk memperkaya diri karena fasilitas yang menggiurkan, sehingga terjadilah kezaliman terhadap rakyat, penindasan hak-hak rakyat. Ini adalah bentuk kezaliman. Bila tidak memohon ampun, boleh jadi Allah akan menyiksanya di hari akhirat kelak. Atau kezaliman terhadap orang lain itu sendiri dapat dikategorikan menzalimi dirinya sendiri. Ketika seseorang menzalimi orang lain, sebenarnya pahala dia telah dipindahkan Allah kepada orang-orang yang terzalimi. Sehingga orang yang terzalimi tadi mungkin terasa sakit karena hak-haknya tertindas dan dirampas, tetapi di sisi lain merasa sangat bahagia karena ternyata amal ibadah orang yang menzaliminya terpindahkan kepada dia, dan amal buruk yang telah dia lakukan dipindahkan kepada orang-orang yang menzaliminya. Jadi prinsipnya, orang yang menzalimi orang lain akhirnya pun dikategorikan sebagai menzalimi dirinya sendiri karena dia rela untuk disiksa di neraka. atau bentuk lain zalim pada diri sendiri. Boleh jadi dia tidak menyakiti orang lain, tetapi dia menyakiti dirinya sendiri. Dia minum minuman keras, itu merusak dirinya. Dia bersaksi palsu, sementara orang tidak ada memintanya untuk bersaksi palsu, itu juga merusak dirinya. Dia melakukan perzinahan, itu juga merusak dirinya. Ini adalah bentuk-bentuk menzalimi diri sendiri, dan itu pun mendapatkan siksaan di hari akhirat kelak. Dengan tiga pemahaman ini, jangan pernah berpikir bahwa kemusyrikan yang kita lakukan, kezaliman kita terhadap orang lain, kezaliman kita terhadap diri sendiri, itu tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahuinya tapi menundanya dengan dua fungsi. Kalau kita bertobat di saat masih ada pintu tertunda, itu adalah kebaikan. Kalau misalnya setelah ditunda, kita juga tidak sadar diri dan mati dalam keadaan menzalimi orang lain atau menzalimi diri sendiri atau mensyirikkan Allah, maka mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, atau boleh jadi Allah pun menyiksa kita, dan na'udzubillah min zalik. Iya, sangat berharga kita ketika merenungkan ayat ini. Semoga bagi para da'i yang terus mendapatkan rintangan, janganlah pernah bersedih, karena rahmat Allah akan terus mengalir kepada kita semuanya. Bagi yang berusaha, tidak saja para da'i, kepala keluarga, dan siapa saja yang ikut andil dalam memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang-orang yang melanggar dan bahkan menantang perintah Allah, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, sebagaimana yang kita kaji dalam ayat ini, yang mengisyaratkan ketika mata kita itu terbelalak, itu sudah tentu ada punya sebabnya. Maka kejadian yang dilihat itu adalah sangat tragis, sebagaimana yang kita melihat orang-orang yang histeris ketika terjadi gempa, ketika terjadi tsunami, mata mereka itu tidak pernah berkedip sedikit pun, seakan-akan masih di depan mereka kejadian gitu. Kejadian yang seperti itu, apalagi nanti ketika hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah merupakan isyarat dari Allah agar kita selalu menjalankan perintah Allah, semoga lepas dari apa yang semestinya kita jauhi, yaitu perbuatan syirik sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Zainal tadi dan yang lain-lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Fazrul Haq bersama Dr. Zainal Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.